Di bawah langitmu bersujud semua memuji memuja asmamu dan bertasbih semua makhlukmu tunduk berharap cinta dan kasihmu. Cahaya ilahi hangatnya di hati di langkah sejuta wajah terpatah penuh salah jalani sang hidup terluka terhempas berdosa. Di bawah langitmu bersujud sama memuji memuja asmamu dan bertasbih semua dan kasihmu. Jalan hidup pahit ketir warna dunia tangis tawa rasa hati terluka atau bahagia rasa bangga sementara setiap duka tak abadi semua wajah kan dipuji pada Allah kita akan kembali. Di bawah langitmu bersujud sama memuji memuja asmamu dan bertasbih semua makhlukmu tunduk berharap cinta dan kasihmu. Di bawah semua makhlukmu tunduk berharap cinta dan kasihmu. Di bawah langitmu bersujud semua memuji memuja asmamu dan bertasbih semua makhlukmu tunduk berharap cinta dan kasihmu.